محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد نعم إخوان في الدين أعزني وأعزكم الله Kita melanjutkan kembali kitab Shalah dari kitab Bulughul Maram, masih dalam bab Sifatus Shalah, terakhir hadis tentang salam di hadis 252. Sekarang kita menginjak apa yang dibaca ba'da salam dari hadis 253. Na'am tafadhalu al-qari'. Ayo. طيب. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه dari Al-Mughirah bin Shu'bah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bahwasanya nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin, beliau mengucapkan di dubur, di dubur, dubur itu di belakang. Dubur itu punya dua pengertian. Yang pertama qoblas salam, sebelum salam, dan yang kedua ba'da salam. Nah, ada yang menyebutkan dubur itu maknanya sebelum salam. Ada yang mengartikan dubur itu maknanya setelah salam. Baik. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi duburi kulli salatin maktubatin. Di setiap salat yang fardu. Di setiap salat yang fardu. Baik. Sebagian para ulama menyebutkan, ya, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berpendapat yang namanya dubur itu bagian yang paling akhir, ya, sehingga kalau disebut dubur itu berarti akhir dari sholat. Berarti sebelum salam. Sebelum salam. Kemudian pendapat yang lainnya, ada yang memberikan rincian tafsil. Nah, sehingga dubur itu mutlak dimutlakkan sebelum salam atau ba'da salam. Sehingga jika isinya itu permintaan, jika kandungan yang dibaca itu permintaan, ini doa, berarti dubur itu maknanya qoblas salam, sebelum salam. Karena tempatnya doa itu sebelum salam, di dalam sholat. Jika yang dibaca itu konteksnya adalah pujian, bukan permintaan, bukan doa, maka dibacanya ba'das salam. Dibacanya ba'das salam. Nah, sehingga setelah salam itu tugasnya orang yang sholat itu hanya dzikir. Dzikir itu pujian. Tidak ada permintaan. Permintaannya doa itu masuknya ketika sholat, di dalam sholat, berarti sebelum salam. Jika yang dibaca adalah permintaan. Sehingga doa itu ada doa ul mas'alah, ada doa ul ibadah. Doa ul mas'alah itu doa yang mengandung permintaan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rob, kami berikan kepada kami. Itu namanya minta. Ada doa ul ibadah. Doa ul ibadah itu maknanya enggak ada permintaan, hanya pujian. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Itu namanya doa nam ibadah. Tidak ada permintaan di situ. Yang biasa disebut dengan zikir. Ya. Baik. Sekarang kita melihat nam apa sih kandungan yang dibaca dalam hadis ini. Bila mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Laul mulku, baginya kerajaan. Walal hamdu, baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dialah zat yang mampu atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi bagi apa-apa yang Engkau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberi bagi apa-apa yang Engkau halangi. Wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd, dan tidak ada orang memiliki kekayaan yang bisa bermanfaat kekayaannya di sini. Muttafaqun alaih. Nah, ini yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Tadi kita sebutkan doa itu ada doa ul mas'alah, ada doa ul ibadah. Doa ul mas'alah itu doa yang berisi permintaan. Doa ul ibadah doa yang berisi sanjungan, pujian kepada Allah. Jika itu doa ul mas'alah dibacanya di dalam sholat sebelum salam berarti. Jika itu pujian dibacanya ba'das sholat. Nah, ba'das sholat. Sekarang Mas Luhi, ini dibaca kapan ini? Hadis ini sebelum salam atau ba'das sholat? Ini doa ul mas'alah atau doa ul ibadah? Doa apa ini? Doa ul ibadah ada permintaan atau di situ doa ul ibadah? Doa permintaan. Berarti bacanya sebelum atau setelah? Doa di situ ada permintaan, berarti doa. Doa ul ibadah apa doa ul masalah? Doa ibadah, bacanya sebelum salam. Lafaz mana yang menunjukkan permintaan? Di lafaz mana yang di situ menunjukkan permintaan? Enggak ada. Loh, tadi katanya doa masalah. Ini kandungannya doa ul masalah atau doa ul ibadah? Doa ul ibadah. Ada permintaan? Tidak ada. Berarti isinya pujian atau permintaan? Pujian. Nah, kelas 2. Dulakim. Ini doa masalah atau doa ibadah? Sepakat dengan jawabannya Mas Luhi. Ini kandungan, ini ada permintaan atau hanya pujian? Pujian. Baik. Berarti sama, dua-duanya sama, pujian. Naam. Ini doa ul ibadah. Tidak ada permintaan di situ. Sanjungan kepada Allah. Naam. Sanjungan kepada Allah, ya. Pujian kepada Allah. Allah zat satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Allah zat satu-satunya yang berhak untuk dipuji. Allah zat yang mampu dalam segala hal. Allah zat yang jika berkehendak tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi. Hatta meskipun orang-orang yang memiliki kekayaan, orang-orang yang memiliki kekuasaan, maka kekuasaan harta yang dia miliki tidak bisa bermanfaat di sisi Allah. Tidak bisa berpengaruh dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini yang biasa disebut dengan zikir. Ya. Ini biasa disebut dengan zikir, ya. Sehingga dibacanya ba'da salam. Nah, dibacanya ba'da salam. Sehingga fi dubur, makna dubur ini adalah setelah. Ya. Dubur ini maknanya setelah. Fi duburi kulli salatin. Nanti akan kita lewati hadis juga disebutkan lafaz dubur. Nah. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ba'da salam, ya. Itu tugasnya itu zikir. Ya. Bukan doa, bukan permintaan. Sehingga segala permintaan itu tempatnya di dalam salat. Sehingga ba'da sholat itu tidak ada doa, ba'da sholat itu zikir. Sehingga Rasulullah SAW beliau tidak mencontohkan doa ba'da salam, ya. Doa ba'da salam. Nah, zikir yang diriwayatkan oleh beliau. Baik. Disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaitumus salata." Dan jika kalian sudah menyelesaikan salat, ya. Jika sudah selesai salat kalian, "fadhkurullaha," maka ingatlah Allah, zikirlah kepada Allah. Berarti tugasnya setelah salat itu zikir. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Sehingga ini di antara zikir yang dibaca ba'da shalah. Nah, zikir yang dibaca ba'da shalah. Baik. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita di antaranya ahamiyatu dzikri ba'da shalah. Pentingnya dzikir ba'da shalah. Pentingnya dzikir ba'da shalah. Sehingga setelah sholat itu diupayakan jangan sampai kemudian tidak dzikir. Makanya Rasulullah SAW mencontohkan beberapa macam zikir dari yang panjang sampai yang pendek. Tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali itu minim sudah. Bagi mereka-mereka yang mungkin sibuk, nah, tapi tetap diupayakan zikir. Ya, 10. Nah, jika memang longgar waktunya dari 33 misalnya. Nah. Kalau memang tidak sempat, maka zikir dengan jalan. Ya. Sehingga jangan sampai kemudian ditinggalkan. Jangan sampai kemudian tidak zikir ba'da sholat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi yang kita sebutkan surat An-Nisa, nah, fadzkurullaha qiyaman wa qu'udan. Maka setelah kalian menyelesaikan salat, maka zikirlah. Ingatlah kepada Allah qiyaman, baik kalian berdiri, baik kalian duduk, wala junubikum, maupun kalian dalam keadaan berbaring. Zikir. Jangan kemudian tinggalkan zikir. Dan kita sudah baca dalam Sahih Targhib bagaimana keutamaan zikir. Ya. Baik, terutama zikir pagi, zikir petang. 6. Ya, hadis ini menunjukkan pentingnya baik untuk kita berzikir ba'da shalah. Naam. Baik, istighfar. Hadis berikutnya. Khan fi dina azani wa azakumullah. Tadi disebutkan zikir ba'da sholah di hadis yang tadi. Sesoleh Fauzan hafidhullah, sebagai tambahan, ketika mensyarah hadis tadi, beliau hafidhullah, beliau menyebutkan wa anna hadza dzikr yuqalu ba'da salatin, bahwasanya zikir ini diucapkan setelah salat. Ini penjelasan Syaikh Fauzan hafizahullah. Hadis yang tadi kita lewati, hadis yang pertama. Zikir ini dibaca setelah salat. Wa annahu yurfa'u bihi shaut, dan dikeraskan bacaannya. Zikir ba'da sholat dikeraskan bacaannya, bukan di dalam hati. Kama qala Ibnu Abbas, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Abbas. Naam, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, inna raf'as sauti bidzikri khina yansarifu an-nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwasanya mengeraskan suara dengan zikir ketika selesai dari salat fardu itu kebiasaan yang ada pada zamannya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tuhu, dan aku mengetahuinya kalau sholat itu selesai ketika mendengar zikir, ya. Ketika mendengar zikir seorang karena dikeraskan. Nah, sehingga beliau hafidhullah setelah membawakan riwayat ini Bukhari wa Muslim, ya, disebutkanlah beliau dari Ibn Abbas, fal jahru bihi sunnah, maka mengeraskan zikir setelah sholat itu sunnah. Mengeraskan zikir ketika suatu sunnah, karena itulah yang didengar oleh Ibn Abbas. Baik. Beliau mengetahui suatu selesai bitakbir, Ya. Beliau mengatai sholat itu sudah selesai ketika mendengar takbir. Sehingga sebagian para ulama ada yang berpendapat selesai salam itu mengucapkan takbir Allahu Akbar. Dia menyebutkan 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan Rasulullah SAW ketika bertasbih, ketika bertahmid, ketika bertakbir, itu beliau bacain subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ya, sebanyak 33 kali. Bukan subhanallah, subhanallah, subhanallah, tidak. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Karena takbirnya itulah yang didengar oleh Ibnu Abbas. Menunjukkan sholat sudah selesai. Kalau zikirnya itu subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali sampai dari takbir yang ketiga, jaraknya sangat jauh sekali dari salam. Ya. Maka boleh berpendapat bacaan zikir itu subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Ya. Takbirnya itu yang didengar oleh 15 yang menunjukkan sholat sudah salam. Nah, jadi intinya di sini khanifidina azani wa azakumullah, zikir ba'da sholat itu jahr, ya. Tidak dalam hati, ya. Tapi tentunya juga tidak dengan suara keras-keras sehingga lakin la bisautin jama'i kama yaf'aluhu al-mubtadi'ah, kata Saleh Fauzan habibullah, tetapi tidak dengan suara bareng-bareng, ya, tidak dipimpin seorang sebagaimana diperbuat oleh orang-orang yang ahli bid'ah. Nah, masing-masing berpikir sendiri-sendiri. Nah, innama kullu wahidin yadhkurullah munfaridan binafsihi. Setiap orang itu berpikir sendiri-sendiri. Nah, tapi dengan dikeraskan. Baik, tidak keras-keras teriak-teriak dan semisalnya. Nah, baik, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Qala wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau yata'awwadu berlindung bihinna, beliau berlindung bihinna. Nah, ini apa konteks bahasa yang syad, yang sedikit penggunaannya. Kalau kita belajar dhamir, belajar bahasa Arab nahwu, dhamir itu nah, kembali kepada sesuatu yang sudah disebut di depannya, ya. Sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, misalnya apa ya? Apa? Akhadha Muhammadun kitabahu, ya. Muhammad mengambil kitabnya, summa hamalahu, ya. Kemudian dia membawanya, kan dhamirnya, ya. Ini kembali kemana ini? Kemudian membawanya, ya, ini kembali kemana? Kitab, kitab sudah disebutkan tadi, ya. Jadi dhamir itu asalnya kembali kepada sesuatu yang sudah disebutkan di depannya. Kemudian kita lihat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu bihinna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dengannya. Nya kembali ke mana ini? Belum ada, belum disebutkan. Belum ada sesuatu kata yang disebutkan sebelumnya, belum dengan apa ini? Belum menyebutkan apa-apa di sini. Nah. Jadi, belum disebutkan sesuatu yang beliau belum dengannya. Ini yang tadi disebutkan, ini konteks bahasa yang syadz, yang qali, yang sedikit penggunaannya. Ghamir itu disebutkan sesuatu yang kembali ke sesuatu yang telah disebutkan. Ini belum disebutkan. Ini disebutkannya nanti, padahal belakang nanti baru disebutkan. Baik. Ya ta'awwadu bihinna duburas sholati. Beliau berlindung dengannya duburas sholati. Nah. Baik, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Nah. Ini bahasa yang syadz, sedikit penggunaannya sebagaimana disebut oleh Ibnu Malik dalam Alfiyahnya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dengannya di dubur, nanti disebutkan, ditentukan. Ini dubur ini maksudnya apa ini? Sebelum atau setelah salam? Ya, kita lihat kandungan haditsnya. Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung bika denganmu minal jubni, dari na'am penakut, dari sifat jubun, penakut. Nah, penakut itu orang yang tidak berani berinfak dengan nyawanya. Ya, tidak mau berinfak, berkorban dengan nyawanya. Jubun, takut dia. Nah. Wa'udhu bika, dan aku berlindung. Lewatannya. Allahumma inni a'udhu bika minal bukhli. Ya, disini gak ada. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari bukhl, dari bakhil. Bakhil itu pelit dengan hartanya. Bakhil, ya. Dia tidak mau menyalurkan hartanya, pelit. Wa'udzu bika minal jubni, dan aku berlindung denganmu dari jubun, penakut. Ini tidak berani memberikan nyawanya, ya, takut dia. Wa'udzu bika min an uraddal ardalil umur ila ardalil umur, dan aku berlindung denganmu dari aku dikembalikan kepada usia yang paling hina, dikembalikan seperti anak kecil, ya, kelakuannya seperti anak-anak padahal sudah tua. Wa'udzu bika min fitnatid dunya, dan aku berlindung denganmu dari fitnahnya dunia, fitnah syubhat wa fitnah syahwat. Wa'udzu bika min adzabil qabri, dan aku berlindung denganmu dari azab kubur. Nah. Baik. Abdurrahman. Ini doa awal masalah atau doa ibadah? Masalah dibacanya sebelum atau setelah? Sebelum salam. Nah. Kandungan doa ini ada permintaan di situ, ya. Meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Tidak ada pujian, ya. Meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala berlindung kepada Allah dari beberapa hal ini. Nah, sehingga ini dibacanya sebelum salam. Nah, ini dibacanya sebelum salam. Taib. Berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat bakhil, ya. Tidak mau berkorban dengan hartanya. Baik. berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat penakut, tidak mau berkorban dengan nyawanya. Ketika seseorang itu terjangkit penyakit takut, maka dia tidak bisa menjalankan jihad jalan Allah, tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, tidak bisa mengucapkan al-haq, karena dia takut, penakut. Nah, berlindung dari ini. Baik. Ini sama-sama sifat tercela, bakhil kemudian penakut, ini sama-sama sifat yang tercela. Nah, menghalangi seorang menjalankan kewajiban dia, kewajiban jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, terhalangi dengan sifat takutnya. Kewajiban zakat terhalangi dengan sifat bakhilnya. Yang ketiga, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dikembalikan kepada usia yang paling hina, haram, tua, yang kemudian sifatnya kembali sebagaimana anak-anak. Nah, seseorang yang berkelakuan seperti anak-anak ini bisa karena sebab tertentu, mungkin terjadi kecelakaan atau apapun lah, sehingga kepalanya terbentur, cedera, sehingga kemudian berubah pikiran dan perilakunya kayak anak-anak karena peristiwa. Ada pula karena gak ada itu, tapi karena usia, karena usia telah lanjut sehingga dia kembali seperti anak-anak, kelakuannya seperti anak-anak. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berlindung darinya. Nah, beliau berlindung darinya, dijauhkan dari berwajah tua, berusia tua, tapi kelakuan sebagaimana anak-anak. Baik. Kemudian juga di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berlindung dari fitnatu dunia. Nah, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Nah, fitnah syubhat, seseorang yang tersamarkan dari al-haq, ini fitnah syubhat, tersamarkan untuk mengenal al-haq karena kebid'ahan, karena penyimpangan pemikiran. Baik. Ada fitnah syahwat, fitnah dunia. Ini berlindung. Naam. Dari keduanya, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Kemudian berlindung dari fitnah al-qabr, fitnatul qabr. Berlindung darinya. Baik. Fitnatul qabr yakni pertanyaan yang diajukan di alam barzah. Nah, fitnatul qabr ya. Berlindung naam darinya, dari azab di alam barzah. Ini menunjukkan kepada kita isbat azabul qabr, menetapkan adanya azab kubur. Enam, menetapkan adanya azab kubur sehingga sahib kita berlindung darinya. Enam, sahib mustahil. Thank you. Taiwan Sauban radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika insarafin salat selesai dari salatnya. Selesai dari salatnya istaghfarallah salasan. Beliau meminta ampunan kepada Allah 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini ba'da salam langsung mengucapkan istighfar 3 kali. Sebagai pendapat ulama, ba'da salam itu mengucapkan takbir sebagian. Nah, tapi dari hadis ini setelah salam yang pertama kali diucapkan adalah istighfar 3 kali. Kemudian dilanjut waqala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini semua pujian Allah. Nah. Baik. Kenapa kok istighfar? Ya, ada yang menyebutkan karena di dalam sholat itu mungkin ada sesuatu yang kita berbuat kesalahan di situ, ya. Mungkin tidak 100% fokus dalam sholat kita, ya. Mungkin pikiran kita itu di luar masjid, nah, berpisah dengan jasad kita, ya. Maka istighfar. Baik. Jika sholat kita itu sempurna dan bagus, istighfar ini sebagai penutupnya untuk mematenkannya. Jika sholat kita itu kurang bagus, ini sebagai penyempurnanya dengan istighfar ba'da salam. Nah. Kemudian ditambah Allahumma antas salam wa minkas salam, ya. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, ya Allah, engkau lah as-salam. As-salam maknanya zat yang selamat dari segala kekurangan. Ya. Zat yang selamat dari segala kekurangan, segala aib. Nah, wa minkas salam, dan dari engkau lah keselamatan. Ya. Tabarokta maha barokah. Barokah itu maknanya kasratul khair, banyaknya kebaikan. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang maha mulia. Naam. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Ini zikir yang dibaca ba'da salam. Naam, istighfar, kemudian 3 kali Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Naam. Baik. Al jalal maknanya al azamah, kebesaran. Zat yang maha besar, maha mulia. Naam. Al ikram maknanya ahlun li ayyukrama, yang berhak untuk diagungkan. Yang berhak untuk diagungkan. Naam. Baik. Baik. Baik. Hanifidina azani wa azakumullah. Di hadis yang sebelumnya tadi, istighfar 3 kali kemudian Allahumma anta salam minka salam wa barakta ya dal jalil wal ikram. Sallallahu alaihi fauzan hawidahullah. Beliau memberikan penjelasan. Masru'iyatul ityan bihadal istighfar salasa marrat, disyariatkan membaca zikir ini 3 kali, istighfar 3 kali. Ba'da salam mubasyaratan, langsung setelah salam. Istighfar 3 kali ini dibaca langsung setelah salam. Qabla ayan syarifal imam, sebelum imam itu berbalik, berbalik menghadap kepada makmum. Nah, jika dia sebagai imam ini bacanya masih menghadap ke arah kiblat, sama juga dengan para makmum. Nah, baik. Waqad qala ulama, berkata para ulama, wala yambagi lil imam, tidak sepatutnya bagi imam ayyabqa mustaqbilal kiblah, terus menghadap ke arah kiblat. Tidak sepatutnya bagi imam terus menghadap ke arah kiblat. Bal alaihi idza qala hadza du'a, bahkan baginya ketika selesai membaca ini, zikir ini, ayam sharifa ilal ma'mumin, untuk menghadap kepada makmum. Kama kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika, sebagaimana dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Faman baqiya mustaqbilal kiblah, barang siapa yang terus menghadap kiblat, mustaqbiran lil ma'mumin, dan membelakangi makmum, faqad khalafa sunnah, maka sungguh dia telah menyelisih sunnah. Wa yakunu hadza minal bid'ah, dan jadilah ini termasuk kebid'ahan. Nah, ini termasuk kebid'ahan. Baik. Jadi baca ini kemudian baru menghadap kepada makmum, tidak menghadap kiblat sampai selesai. Lanjut beliau, wala yambagi lil makmum, tidak sepatutnya pula bagi makmum, an yakuma qabla yansarifal imam, untuk berdiri, untuk bangkit, meninggalkan tempatnya sebelum imam menghadap ke arah makmum. Sebelum imamnya menghadap ke arah makmum, jangan cepat-cepat berdiri, tetap di situ. Nah, baik. Kenapa? Li'annahu rubbama yakunu qad nasiyal imam saya amina sholat, karena mungkin imamnya ada yang lupa waktu itu. Ya. Sehingga kalau langsung pergi, mungkin bisa jadi imamnya ada yang kurang atau sujud sahwi. Ya. Nah, sehingga baik, makmum itu meninggalkan tempatnya, jika memang dia harus meninggalkan tempatnya, ketika imam sudah menghadap ke arah makmum. Nah, tapi kalau imamnya gak ngerti sunnah dari awal sampai akhir ngadep kiblat terus, ya tinggalan aja. Karena dia memang kebiasaan gak pernah ngadep makmum, ya, gak usah nunggu imamnya. Baik, karena imamnya enggak ngerti sunnah. Baik. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man sabbaha Allah dubura kulli salatin salasan wa salasin. Barang siapa yang bertasbih mensucikan Allah, mengucapkan subhanallah, na'am, dubura kulli salatin, setelah salat sebanyak 33 kali. Wa hamidallah, dan memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, salasan wa salasin, sebanyak 33 kali. Wa kabbarallah, dan bertakbir, mengucapkan Allahu akbar, salasan wa salasin, 33 kali. Wa tilka tis'un wa tis'un, itu 99 jumlahnya. Wa qala tamamul mi'ah, dan mengucapkan sebagai penyempurna menjadi 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditambah dengan itu, ghufirat lahu khotoyahu, diampuni baginya kesalahan-kesalahannya. Wa in kanat mislu zabadil bahri, meskipun seperti buih di lautan, meskipun banyak dosanya, akan diampuni dosa-dosanya. Nah, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin ukhra anna takbir arba'un wa thalathun. Dalam riwayat yang lainnya takbirnya 34 kali ya, sehingga menjadi 100. Baik. Ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Ini zikir yang selayaknya bagi setiap orang yang sholat untuk menjaga zikir ini ya. Nah, tadi kita sebutkan ada dibaca 10-10-10 kalau memang kesusu, sangat sibuk dia, atau memang dia berzikir sambil jalan meninggalkan tempatnya karena memang ada urusan. Baik, dia zikir sambil jalan. Al-muhim, jangan sampai kemudian baik meninggalkan zikir ba'da sholah. Nah, di antara faedah yang disebutkan di sini akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa kita, nam akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu bissawab. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Dan ikhwani fiddin azani wa azakumullah, sebagaimana yang kemarin kita umumkan, mengganti kitab Al-Kabair, kita akan membaca Mukhtasar Zadul Ma'ad. Nah, untuk besok ini kita membaca dulu Sahih Targhib ya, karena Kamisnya kita libur, tidak ada jars. Nah, enggak, Sahih Targhibnya dibaca besok. Nah, insyaallah nanti baru Rabu nanti, nah, kita akan mulai Mukhtasar Zadul Ma'ad. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.